Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Di terakhir kita bahas tentang perkataan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang tetangga tidak boleh melarang tetangga sebelahnya yang ingin memasang kayu atau sejenisnya di temboknya yang nganggur. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Mali arakum anha mu'ridin?" Kenapa aku lihat kalian berpaling dan tidak mau menerima aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum. Demi Allah, jika kalian menolak, akan aku lempar dan akan aku pasang kayu di antara pundak-pundak kalian. Artinya, siapa yang tidak memberikan kesempatan, malam yumakin, tidak memberikan kesempatan bagi tetangganya untuk memasang kayu di temboknya, maka kami akan pasang kayu itu di punggung badannya, di antara pundaknya. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kalimat ini ketika beliau menjadi gubernur kota Madinah di zaman Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Dan hal ini dan perkataan Abu Hurairah ini mirip dengan perkataan Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan pertengkaran jarat yang terjadi antara Muhammad bin Maslamah dan tetangganya. Ketika Muhammad bin Maslamah ingin agar air itu mengalir sampai ke kebunnya, namun beliau terhalang dengan kebun milik tetangganya dan tetangganya tidak mau ada air yang mengalir melewati kebunnya untuk bisa sampai ke kebun milik Muhammad bin Maslamah. Akhirnya keduanya pun berperkara di hadapan Umar bin Al-Khattab. Pada akhirnya Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada tetangganya Muhammad bin Maslamah, "Wallahi la'in mana'tahu la'ajriyannahu ala batnik." Demi Allah, seandainya engkau menolak agar air itu mengalir di kebunmu, maka akan aku akan alirkan air itu di perutmu. Aku akan alirkan air itu di perutmu. Artinya, maksudnya Umar bin Khattab memaksa dan mengharuskan tetangga kebun tetangganya Muhammad bin Maslamah agar rela kebunnya itu dialiri oleh air. Karena aliran air di satu kebun itu tidak membahayakan kebun itu. Ini kebun tetangganya Muhammad bin Maslamah, ini kebunnya Muhammad bin Maslamah. Apa bahaya seandainya air itu lewat di kebun tetangganya Muhammad bin Maslamah untuk bisa sampai ke kebunnya Muhammad bin Maslamah? Tidak ada bahaya. Karena di setiap kebun ada tanaman, maka jika mengalir air yang mengalir, maka tanah mendapatkan manfaat. Demikian juga tanaman yang ada di sekitar tempat aliran air itu juga mendapatkan manfaat. Dan dalam hal ini kebun tetangga dapat manfaat. Betul, seandainya tetangganya Muhammad bin Maslamah tadi ingin membuat bangunan permanen, ingin mengubah kebunnya menjadi tempat bangunan permanen, lantas dia mengatakan, saya tidak ingin ada air yang mengalir di tanah saya, falahul man'u, maka dia punya hak untuk melarang, karena kebunnya mau berubah menjadi rumah misalnya. Adapun jika tetangga ini ya, kebunnya tetap dijadikan kebun, ditanami, maka adanya air yang mengalir itu tidaklah menambah kecuali kebaikan untuk tanahnya, dan kebaikan untuk tanahnya, tanah kebunnya, dan manfaat bagi tetangganya. Maka berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan hak-hak tetangga, wajib untuk berbuat baik kepada tetangga semaksimal kemampuan yang mungkin untuk dilakukan. Haram menzalimi tetangga dengan bentuk kezaliman apapun, sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan bab baru, bab yang ke-40 di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang berbakti kepada orang tua dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan wasahibi bil jambi, dan sahabat yang dekat lambungnya dengan lambung kita, yaitu istri atau kawan dalam perjalanan, ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, demikian juga budak yang kalian miliki. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, hendaklah kalian bertakwa, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, dan jagalah hubungan baik dengan kerabat. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21, walladzina yasluna ma amarallahu bi ayyusal, dan mereka adalah orang-orang yang menyambung hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung, di antaranya adalah menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian di surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kepada kedua orang tua, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, dan jika salah satu dari keduanya atau malah dua-duanya itu sudah sampai pada usia tua renta, indakah bersamamu, maka janganlah kau katakan kepada keduanya uff, janganlah kau katakan kepada keduanya ah, janganlah kau hardi atau kau bentak keduanya, wa kullahuma qawlan karima, dan katakanlah perkataan yang mulia terhadap keduanya, wakhfid lahuma janadzulli min rahmah, maka bertawadduklah kepada keduanya karena sayang, dan panjatkanlah doa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah sayangilah keduanya karena keduanya telah merawatku ketika aku kecil. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang mengandungnya lemah ditambah lemah, dan menyapihnya fi amain setelah menyusui selama 2 tahun. Anishkuli wali wali daik, berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian hadis Nabi dari Abu Abdirrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabu ilallahi ta'ala, amal apakah yang paling Allah cintai? Nabi katakan, salat pada waktunya. Kemudian apa? Jawab Nabi, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kutanyakan kembali, summa ayun, kemudian apa? Kemudian Nabi katakan, jihad perang di jalan Allah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan, tidak ada anak yang bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali anak yang menjumpai orang tuanya berstatus sebagai budak, lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya, ya, kita masuk pada bab tentang berbakti pada dua orang tua dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang dimaksud dengan dua orang tua adalah ayah dan ibu. Dan hak orang tua itu disebut dengan bir, mengikuti apa yang tertera dalam nas, ya, tertera dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan hak kerabat disebut dengan silah, dengan menyambung, karena demikianlah yang terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dan yang dimaksud dengan rahim atau arham adalah al-qurbah, adalah kerabat, yaitu orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Berbakti kepada orang tua termasuk amal yang paling utama, dan dia adalah hak nomor 2 setelah hak Allah dan Rasulnya. Tentang hal ini Imam Nawawi menyebutkan sejumlah ayat tentang hal ini. Di antaranya adalah An-Nisa ayat 36, Al-Isra 24, demikian juga Al-Ankabut ayat yang ke-8, ada juga Luqman ayat yang ke-14, demikian juga Al-Isra 23 dan 24. Maka ayat-ayat di atas dan yang lainnya menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Dan Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang ibu, bahwasanya ibu itu mengandung anaknya lemah ditambah lemah, ay dhafan ala dhafin, lemah dan bertambah lemah sejak hamil sampai melahirkan. Maka ibu itu dalam kelemahan, dalam kesulitan, dan dalam kepayahan. Demikian juga ketika melahirkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hamalatu ummuhu kuha wa wada'athu kuha, ibu itu hamil dalam keadaan yang tidak disukai, dan melahirkan pun dalam keadaan susah payah yang itu tentu tidak disukai. Ini semua untuk menjelaskan betapa besarnya hak ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, asyadda halatin yakunu alihal walidani, keadaan paling berat yang menjadi keadaan kedua orang tua, yaitu ketika keduanya sudah sepuh, sudah tua renta. Maka secara khusus Allah sebutkan, ketika orang tua itu sudah tua renta, jangan katakan uf kepada keduanya. Karena orang tua kita ketika mereka itu sudah dalam usia sangat senior, usia sangat sepuh, maka di samping lemah fisiknya, lemah juga jiwanya, lebih sakit hati. Ucapan uf itu terlarang, baik ketika orang tua itu masih kuat, masih muda, ataukah mereka sudah tua renta. Namun ketika mereka dalam kondisi tua renta, lebih terlarang. Ya, karena ketika orang itu sudah tua renta dan dia sadar dan dia lihat bahasanya dirinya itu sangat tergantung kepada anak, maka ucapan ah seorang anak itu sangat-sangat menyakitkan karena jiwanya lemah di samping fisiknya lemah. Wasara, dan ketika orang itu, orang tua itu sudah tua renta, maka dia alatan sangat tergantung kepada anak. Ya, maka kondisi demikian Allah katakan, hendaklah kalian berbuat baik kepada keduanya. Dan ketika mereka dalam usia tua renta tersebut, jangan katakan kepadanya ah, jangan katakan kepadanya uf. Uf itu maknanya aku bosan. Aku bosan. Itu makna dari uf. Maknanya adalah ini mutatajirun, aku bosan denganmu. Bosan untuk bolak-balik disuruh, bolak-balik dimintai ini dan itu. Maka Allah larang untuk mengatakan kata-kata yang artinya aku bosan, aku sebel, aku jengkel, masa bolak-balik disuruh ini dan itu, bolak-balik disuruh ngambilkan makanan padahal baru saja makan, maka bosan. Namun sikapilah keduanya dengan lembut, dengan semangat berbuat baik, dengan penuh kelemah lembutan. Jangan bentak keduanya jika keduanya berkata-kata, atau maka janganlah. Dan katakanlah kepadanya perkataan yang mulia, artinya respon keduanya dengan respon yang indah, karena demikian besarnya hak orang tua. Kemudian Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyai oleh sahabat Ibnu Mas'ud tentang amal apakah yang paling Allah cintai, maka jawaban Nabi adalah salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Tsumma ayun?" Kemudian amal apa yang nomor dua? Nabi katakan berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayun, kemudian apa? Barulah Nabi katakan jihad di jalan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan level amal berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dulu daripada level jihad perang di jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya aku minta tambahan penjelasan amal apalagi, amal-amal lagi, niscaya Nabi akan menambahkan. Maka hadis ini dalil istimewanya amal soleh berbakti kepada orang tua, karena letaknya sebelum jihad perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu jihad perang di jalan Allah adalah amal yang demikian istimewa, mati syahid karenanya itu mati yang paling mulia. Maka ini menunjukkan, namun meskipun demikian, berbakti kepada orang tua dan meninggal dunia dalam keadaan sedang berbakti kepada orang tua itu lebih afdal, lebih mulia daripada perang di jalan Allah dan mati karena perang di jalan Allah. Jika ada orang yang bertanya apa itu bir, apa itu berbakti, maka jawabannya hakikat berbakti adalah berbuat baik kepada orang tua, bisa jadi dengan perkataan, bisa saja dengan perbuatan, dan bisa juga dengan harta sesuai dengan kemampuan anak, dengan menafkahi orang tua, dengan memberikan hadiah-hadiah kepada orang tua. Ya, maka kewajiban kita dalam berbakti tentu sebagaimana kewajiban kita dalam bertakwa, yaitu ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Demikian juga kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua semaksimal kemampuan kita. Dan kebalikan dari berbakti adalah durhaka, atau dalam bahasa Arab uquq, yang artinya memotong. Karena anak yang durhaka adalah anak yang memotong kebaikannya, menghentikan kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi sebutkan, kemudian disebutkan hadis yang kedua, yaitu hadis, yaitu sabda Nabi SAW, seorang anak itu tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali anak yang menjumpai orang tuanya dalam keadaan berstatus sebagai budak, lantas dibeli dan dimerdekakan, yaitu dia merdekakan orang tuanya dengan membelinya. Kenapa ini setara? Karena tindakan ini adalah berarti membebaskan orang tua dari belenggu perbudakan yang dialami oleh manusia. Dan hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya man malaka abahu, bahasanya siapa yang memiliki bapaknya sendiri sebagai budak, memilikinya sebagai budak, la ya'tiku alaihi, namun kami katakan makna hadis bahasanya anak punya kewajiban untuk membelinya kemudian memerdekakannya, yaitu dia merdeka, ayahnya itu merdeka dengan dibeli oleh anaknya. Maka ketika seorang anak itu memiliki ayahnya yang berstatus sebagai budak, maka ayahnya itu merdeka dengan semata-mata dimiliki oleh anaknya, tanpa anak itu perlu mengatakan aku merdekakan dirimu wahai ayahku. Demikian juga ketika anak itu memiliki ibunya yang berstatus sebagai budak, maka ibu ini merdeka dengan semata-mata dimiliki oleh anaknya, tanpa perlu anak mengatakan aku merdekakan dirimu wahai ibuku. Jadi hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya orang yang anak yang memiliki ayahnya atau ibunya itu tidaklah kemudian tidaklah merdekakan, atau kemudian tidak memiliki keharusan untuk memerdekakan, namun begitu memiliki itu auto merdeka. Ya, kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala tatkala menciptakan makhluk, setelah Allah selesai menciptakan makhluk, maka berdirilah rahim, berdirilah kekerabatan. Maka kekerabatan dalam pandangan kita itu sesuatu yang abstrak. Kekerabatan itu sesuatu yang abstrak. Namun hadis mengatakan kekerabatan itu memiliki sifat bisa berdiri. Maka dia satu, di hadapan Allah kekerabatan itu satu hal yang konkret, sehingga dia adalah makhluk yang bisa berdiri di hadapan Allah dan bisa ngomong. Berarti kekerabatan itu konkret. Sebagaimana kematian, kematian itu dalam pandangan kita sesuatu yang abstrak. Namun hadis mengatakan nanti di akhirat kematian itu bentuknya domba, bentuknya kibas yang bisa disembelih. maka kekerabatan yang dalam pandangan kita itu abstrak, dia adalah makhluk konkret di hadapan Allah. Berdiri, faqalat, lantas ngomong sama Allah. Nah, kekerabatan ini berkata-kata, ya, bisa ngomong kepada Allah, ya, bisa berkata-kata, perkataannya ada hurufnya, tentu ada suaranya. Apa perkataan kekerabatan di hadapan Allah? Kekerabatan mengatakan, ya Allah, hadza maqamul aidi bika, ini adalah berdirinya makhluk yang meminta perlindungan kepadamu. Minal qati'ati, saya minta perlindungan agar tidak diputus. Qal, maka Allah merespon, Allah menjawab, na'am, permintaanmu dikabulkan. Amma tardaina, wahai rahim, wahai kekerabatan, tidakkah engkau rela aku akan sambung orang yang menyambungmu dan aku akan putus orang yang memutusmu. Kemudian rahim merespon firman Allah dengan mengatakan, bala, ya Allah, saya rela. Qal, Allah kemudian lanjut berfirman, fadhalika laki, itulah hakmu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ikra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau firman Allah Ta'ala di surat Muhammad. Maka boleh jadi jika kalian berpaling, antufsidu fil ardi, kalian merusak di muka bumi dan memutus kekerabatan kalian. Ula'ika, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Maka dampak orang yang memutus kekerabatan, Allah laknat mereka. Fa'asommahum, lantas Allah tulikan mereka dan Allah butakan pandangan mereka. Dalam riwayat, salah satu riwayat Bukhari, Allah Ta'ala berfirman kepada Rahim, man wasolaki wasoltuhu, siapa yang menyambungmu wahai Rahim, aku akan sambung. Wa man qata'aki qata'tuhu, siapa yang memutusmu akan aku putus. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasul Allah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku, sikap baikku? Maka Nabi katakan, ibumu. Kemudian siapa? Nabi katakan, ibumu. Kemudian siapa? Nabi katakan, ibumu. Kemudian siapa? Nabi katakan, ayahmu. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, wahai Rasul Allah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan dan sikap yang baik? Maka Nabi katakan langsung, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, summa abaka, kemudian baru ayahmu, summa adnaka, adnaka, kemudian yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh. Dan urutan kedekatan setelah ayah dan ibu adalah kakek dan nenek. Setelah itu adalah saudara. Saudara, kakak dan adik, yang kandung dulu, setelah itu yang sebapak, setelah itu yang seibu, baru setelah itu anak saudara. Berarti anak saudara sekandung, setelah itu anak saudara sebapak, setelah itu anak saudara seibu, baru setelah itu paman atau bibi. Diawali dengan paman atau bibi sekandung, artinya dia saudara kandung dengan bapak atau saudara kandung dengan ibu. Kemudian setelah itu paman dan bibi sebapak. Paman dan bibi sebapak. Setelah itu baru anak paman dan bibi. itu urutan kedekatan, kedekatan kerabat dalam Islam. Nah, penjelasannya dua hadis ini menjelaskan keutamaan silaturahim. Dan tadi telah dijelaskan rahim adalah kerabat. Menjalin hubungan baik dengan kerabat bentuknya adalah majarobil urfu, mengikuti budaya. Watabahu annasu, mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat selama itu tidak melanggar syariat. Karena bentuk real menyambung hubungan baik dengan kerabat tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, tidak dijelaskan bentuknya, jenisnya, tidak pula kadar dan ukurannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kriteria spesifik mengenai menjalin hubungan dengan kerabat dengan harus melakukan hal tertentu, tidak ada demikian. Nabi tidak membatasinya, misalnya dengan makan bersamamu atau minum bersamamu atau berpakaian bersamamu, tempat tinggal bersamamu. Namun Nabi hanya mengatakan sambunglah hubungan baik dengan kerabat atlaqa, tanpa memberikan keterangan detail. Oleh karena itu, maka parameter telah berbuat baik pada kerabat, telah menjalin hubungan baik dengan kerabat, kembali kepada al-urf, kembali kepada budaya. Maka semua hal yang budaya mengatakan ini adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat, maka itu adalah silah menjalin hubungan baik dengan kerabat. Namun semua hal yang menurut budaya masyarakat ini adalah bentuk putus hubungan, maka ini putus hubungan. Inilah prinsip dalam masalah ini. Namun seandainya budaya masyarakat itu rusak dan manusia tidak lagi peduli dengan kerabatnya, orang itu individual, betul-betul individual, ya, kalau sudah gede ya sudah tidak mau tahu dengan saudara, dengan kerabat, rusak budayanya, sehingga putus hubungan masa bodoh dengan kerabat itu dianggap sebagai kebaikan. Fala ibrata bihadzal urfi, maka jika budaya rusak semacam ini, ya budaya tidak kita pakai. Karena ini berarti bukan budaya yang Islami. Ya, karena negara-negara kafir saat ini ya tidak harmonis keluarganya. Sebagiannya tidak mengenal yang lain. Sampai-sampai seorang anak, jika dia telah menjadi pemuda, dia telah dewasa, maka jadilah dia seperti orang yang tidak punya hubungan apa-apa, yang tidak mengenal ayahnya dan tidak mengenal keluarganya. Maka ketika umur anak itu sudah berumur 18 tahun atau 19 tahun, maka dia tidak lagi boleh diatur-atur oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya mengatur ini dan itu, bisa lapor polisi dan orang tuanya pun ditangkap karenanya. Demikian keadaan di barat atau di sebagian negeri barat. Maka mereka sudah tidak lagi mengenal menjalin hubungan baik dengan kerabat. Dengan orang tua, orang tua saja tidak kenal, apalagi dengan kerabat. Sebagaimana mereka sudah tidak lagi mengenal baik dengan tetangga. Karena nama tetangga sebelah saja tidak tahu. Maka kehidupan itu betul-betul individual 100%. Sehingga keadaan mereka semuanya adalah kacau dan rusak. Dikarenakan kekafiran itu merusak mereka serusak-rusaknya. Ya, maka kalau budaya masyarakat yang semacam ini budaya tidak teranggap. Namun yang kita bicarakan adalah masyarakat muslim al-muhafidh yang masih menjaga budayanya, budaya Islamnya. Masih kemudian ada yang namanya bertetangga, baik dengan tetangga, peduli dengan tetangga. Masih ada yang namanya berbakti dengan orang tua, berbuat baik kepada kerabat. Maka dalam kondisi ini, di masyarakat muslim semacam ini, tolak ukur bakti, tolak ukur durhaka orang tua, demikian juga tolak ukur baik dengan kerabat, itu tolak ukurnya adalah budaya. Fama adu nasu silatan fawasilatun. Maka apa yang dinilai oleh masyarakat sebagai menjalin hubungan, maka itulah menjalin hubungan. Dan apa yang dinilai oleh masyarakat bahasa ini putus kekerabatan, maka itulah putus kekerabatan. Maka di hadis yang pertama dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garansi dan jaminan kepada rahim bahasanya Allah akan menyambung orang yang menyambung kekerabatan dan Allah akan memutus orang yang memutus kekerabatan. Maka isi hadis ini adalah dorongan dan motivasi untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat. Maka ketika kita ingin Allah menyambung kita dan semua orang dan semua kita ingin agar Allah menyambungnya, maka caranya sambunglah hubungan baik dengan kerabat, dengan saudara, dengan keponakan, dengan paman, dengan bibi, dengan anak paman, anak bibi dan seterusnya. Dan jika kita ingin Allah memutus kita dan tidak ada orang yang menginginkannya, silakan putus kekerabatan. Jazaan wifaqa, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Dan ketika seorang itu makin semangat menjalin hubungan dengan kerabatnya, maka Allah itu betul-betul menyambungnya. Dan ketika seorang itu teledor dalam menjalin hubungan baik dengan kerabatnya, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan, karena Allah tidaklah zalim kepada siapapun sedikitpun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat fahal asaitum di surat Muhammad, maka boleh jadi jika kalian berpaling, kalian akan merusak di muka bumi dan kalian akan memutus kekerabatan. Surat Muhammad ayat yang ke-22 dan 23. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasanya orang-orang yang merusak di muka bumi dan memutus kekerabatan mereka ini manusia-manusia yang terlaknat waliyadu billahi. Mereka adalah orang-orang yang terusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukuman yang kedua, Allah tulikan mereka. Artinya Allah jadikan mereka tidak bisa mendengar kebaikan dan kebenaran. Seandainya dengar, tidak bisa mengambil manfaat darinya. Dan Allah butakan penglihatan mereka. Ini yang ketiga. Hukuman yang ketiga bagi orang yang memutus hubungan kekerabatan. Artinya mereka tidak akan bisa melihat kebenaran. Seandainya lihat, tidak bisa memanfaatkannya, tidak mendapatkan manfaat darinya. Artinya tertutup pada mereka jalan-jalan kebaikan. Karena kebenaran dan kebaikan itu kita akses dengan penglihatan sama pendengaran. Kalau pendengaran sudah ditutup, mata sudah ditutup, penglihatan sudah ditutup, artinya akses kebaikan sudah tertutup. Karena pendengaran dan penglihatan itulah yang menyampaikan berbagai macam informasi kebaikan ataukah kejelekan kepada hati. Jika jalan telah tertutup, maka tidak ada kebaikan yang bisa sampai ke hati waliyadu billahi. Para ulama menyebutkan bahasanya di antara bentuk berbuat baik kepada kerabat adalah menafkahi kerabat. Artinya jika seorang itu punya kerabat yang miskin padahal dia kaya, dan kerabat tersebut statusnya masih memiliki hubungan ahli waris, maka wajib bagi kerabat yang kaya menafkahinya. Contohnya adalah saudara kandung bersama saudara kandungnya. Maka jika saudara kandung yang miskin ini adalah ahli warisnya, seandainya dia meninggal dunia, maka wajib bagi maka wajib bagi ahli waris untuk menafkahi saudaranya manakala dia kaya dan saudaranya itu miskin, tidak mampu untuk bekerja karena cacat atau yang lainnya. Maka ini adalah bagian dari silah, bagian dari menjalin hubungan baik dengan kerabat. Ya, maka ini mengacu pada mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya menafkahi kerabat itu wajib. Maka kalau mengacu pada mazhab Hambali, menafkahi kerabat itu wajib dengan dua syarat. Dengan dua syarat pokok. Yang pertama, kita kaya raya, duit tuah-tuah, harta berlimpah. Kemudian kerabat tersebut miskin. Dan kerabat yang wajib dinafkahi itu dalam mazhab Hambali yang memiliki hubungan ahli waris. Seandainya kita meninggal, dia termasuk dalam daftar ahli waris. Atau ketika beliau meninggal, kita jadi termasuk dalam daftar ahli warisnya. Maka ini wajib menafkahi. Namun jika tidak dalam masuk dalam daftar, dan ahli waris ini bukan berarti pasti dapat warisan, bukan. Namun yang masuk dalam daftar ahli waris meskipun secara real tidak dapat warisan, misalnya saudara kandung itu ahli waris, meskipun ketika punya anak laki-laki dia tidak dapat warisan, tapi dia ahli waris. Maka ada kewajiban untuk menafkahinya. Syaratnya punya hubungan ahli waris. Kemudian ini yang satu kaya raya, kebutuhannya sudah tercukupi, masih punya duit, banyak duit yang tersisa. Kemudian kakaknya atau adiknya, keponakannya miskin, tidak bisa, tidak punya penghasilan karena cacat atau yang lain. Maka dalam mazhab Hambali ada kewajiban untuk menafkahi. Namun kalau mengacu pada mazhab Syafi'i, menafkahi, nafkah itu hanya jalur bawah dan jalur atas. Jadi kewajiban menafkahi itu hanya jalur bawah dan jalur atas. Anak cucu, orang tua, ayah ibu, kakek nenek dan seterusnya. Tidak ada kewajiban menafkahi saudara. Tidak ada kewajiban untuk menafkahi saudara. Namun tidak wajib ini bukan berarti bukan amal soleh. Jadi perbedaan dalam masalah ini tentang wajib. Tentang wajib. Kalau pakai sudut pandang mazhab Hambali, wajib. Kalau pakai sudut pandang mazhab Syafi'i, itu mustahab. Amal soleh, amal kebajikan. Ketika seorang itu kaya, kemudian kakaknya janda miskin, kakaknya punya kakak janda miskin, punya keponakan cacat, maka amal yang dianjurkan, amal soleh, menafkahinya, memberikan bantuan bulanan untuknya, untuk memenuhi kebutuhannya. Ini amal yang dianjurkan. Kalau pakai sudut pandang mazhab Syafi'i, namun jadi wajib di sudut pandang mazhab Hambali. Dan para ulama juga mengatakan min jumlatil infaq, termasuk menafkahi, jika beliau itu perlu biaya untuk nikah, maka saudaranya itu menanggung biaya pernikahannya. Li'anna i'fafal insani min asyadil hajati, karena